Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, hormat kepada Bu Yahya, semoga Allah memberikan kesehatan. Pertanyaan saya, Bismillahirrahmanirrahim, saat sholat di kota ini saya baru di masjid atau musola yang melakukan jamaah tidak membaca bismillah. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya, karena saya meyakini bahwa bismillah itu adalah bacaan Al-Fatihah itu adalah diawali dengan bismillah atau 7 ayat, yaitu awalnya bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang saya harus lakukan apabila ada saya menjadi makmum dan imamnya itu tidak membaca bismillah saat membaca Al-Fatihah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat, di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Karena menurut madhab Imam Syafi'i bahwa membaca Fatihah adalah wajib, termasuk rukun qauli yang harus dibaca di dalam sholat. Bagi yang tidak baca bismillah maka tidak sah sholatnya. Maka bagi yang tidak membaca Fatihah tidak sah sholatnya. Maka karena bismillah bagian daripada Fatihah, maka bismillahirrahmanirrahim harus dibaca. Adapun masalah perbedaan ulama, menurut madhabnya Imam Malik, para qurra yang diikuti oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga bagi siapapun yang membaca surat Al-Fatihah tanpa bismillahirrahmanirrahim maka sholatnya adalah sah, artinya dia telah membaca Fatihah secara sempurna. Karena menurut madzhab Imam Malik, bismillahirrahmanirrahim adalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Itu kalau berbicara tentang perbedaan ulama. Cuman sekarang permasalahannya itu, yang enggak bismillah itu orang yang di mana? Kalau Anda hidup di Maroko, lalu Anda tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, Anda bijak. Karena Anda sholat bersama orang-orang madhab Maliki. Saya punya guru Maliki banyak. Kami punya guru yang bermadhabkan Maliki. Ternyata termasuk Profesor Dr. Ali Tohar Royan, seorang yang soleh, antara maghrib dengan isya dipenuhi dengan Al-Quran dan rokaat-rokaat yang didirikan. Padahal beliau seorang profesor dan alim, sampai dikatakan beliau adalah termasuk wilayah punya wali besar. Apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau tidak senang jika menjadi imamnya anak-anak madhab Syafi'i. Jadi selama kami bersama beliau, selalu yang jadi imam adalah di antara kami yang madhabnya Syafi'i. Kata beliau apa? Aku tidak ingin berbeda dengan ente. Ente yang jadi imam. Karena kalau madhabnya Imam Malik tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Bijak sekali orang alim. Tidak memaksakan, aku harus jadi imam. Padahal yang paling alim ya beliau, profesornya kok. Alim, faqih, 4 madhab dia. Ternyata beliau tidak mau jadi imam. Hanya menjaga kelestariannya, menjaga ketentraman. Padahal kalaupun dia jadi imam, kita juga ngerti perbedaan pendapat. Mahasiswa enggak bakal protes karena ngerti pendapat. Cuman pun demikian beliau masih menjaga ini loh. Lah ini ada orang hidup di Indonesia, sudah tahu masyarakatnya Indonesia belajar madhab Syafi'i saja kadang setengah-setengah. Tak tahunya sudah begitu dia pakai tanpa bismillahirrahmanirrahim. Ini orang enggak bijak, ada apa? Apa yang diinginkan oleh hamba seperti itu? Ini seorang profesor, mahasiswanya itu ngerti perbedaan madhab. Ngerti pendapat. Itu pun beliau menghindar untuk menjadi imam. Karena apa? Menjaga agar anak-anak itu nyaman. Sehingga biar sempurna bismillahirrahmanirrahim, beliau jadi makmum saja. Ini di Indonesia, makmumnya orang Syafi'i yang pakai bismillah semuanya. Loh kok gara-gara naik haji bismillahnya ketinggalan di Mekah? Mau apa ini Ustaz? Kalau bicara tentang madhab, benar madhab Malik mengatakan sholatmu itu sah. Cuman kamu di Indonesia itu loh yang aneh, maksakan lagi. Sudah dari majelis ini masih begitu lagi. Kurang jelas apa ini? Hadir majelis ini masih begitu. Jangan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lihat. Kalau bicara tentang bijak. Bijak itu adalah orang yang tidak membuat masalah. Coba. Kalau ada orang sholat gak pakai bismillahirrahmanirrahim, itu disalahkan oleh madhab Syafi'i, iya kan? Sholat disalahkan oleh madhab Syafi'i. Sekarang kalau ada orang pakai bismillahirrahmanirrahim, madhab apa yang mengatakan sholatnya batal? Gak ada. Kenapa kok pusing? Nyambung atau belum tuh yang sudah gak pakai bismillah itu? Kalau anda tidak gak pakai bismillah, menurut madhab Syafi'i dikatakan tidak sah. Dan di saat anda membaca bismillah, siapa yang mengatakan tidak sah? Gak ada. Amanan mana kira-kira? Amanan pakai bismillah. Di depan madhab Malik pun tetap sah. Di depan madhab Syafi'i tetap sah. Lah kok di Indonesia masih maksa alasannya ini yang paling benar? Wah, ini sudah penyakit. Dipikir lebih hebat dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, ini adalah masalah kebijakan. Jadi, masalah bismillah madhab Syafi'i yang dikukuhkan adalah bismillah minal Fatihah, bagian dari Fatihah, maka jangan sampai kita di saat salat meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bijak. Orang bijak adalah jika anda menjadi imamnya orang madhab Syafi'i, hendaknya anda pakai bismillah untuk menjaga perasaan mereka. Biarpun anda madhabnya Maliki. Yang menjadi masalah gak mau bermadhab itu loh. Madhabnya Maliki gak pakai bismillah. Kok di sini? Maka ketahuilah, lalu dia hendaknya pakai bismillahirrahmanirrahim untuk menjaga umat awam ini semuanya. Kemudian, ini bijak. Bijak. Kemudian yang kedua, jika anda menemukan orang di masyarakat kita, orang yang tidak bijak, yaitu sudah jadi imamnya orang madhab Syafi'i kok gak pakai bismillah, maka karena dia tidak bijak, anda jangan kebawa menjadi tidak bijak. Jadilah anda orang bijak. Kalau bahasa Jawa Timur, sing waras ngalah. Anda yang benar, yang bijak itu, ya sudah maklum. Ini memang agak sudah di sini kok sudah enggak pakai bismillah. Ya, maklumlah. Kalau guru saya madhab Maliki, Maliki saya hormati enggak pakai bismillah. Oh, saya cium tangan. Ini loh di masyarakat Indonesia mau ngane-ngane ini loh. Jangan bikin aneh-aneh. Masalah khilafiyah, iya masalah khilafiyah. Cuman kebetulan ini adalah masalah bijak dan tidak bijak. Masalah sah-sah. Kenapa memaksakan sholat Allah langsung ini? Betul tuh gara-gara haji ketinggalan betul sana. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buang gak ini? Bagus sholat, alhamdulillah masih mau sholat. Cuman kenapa dia kok memaksakan semacam itu? Anda di masyarakat Syafi'iyah. Biasanya ada rentetannya dia tuh. Ke bawah, kemudian besok bid'ah maulid Nabi. Ketahuilah bahwa kalau anda melihat orang sholat tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, jadilah anda yang bijak. Apa yang bijak? Menurut madhab Syafi'i yang kedua, sholat anda tetap sah. Menurut pendapat Syafi'i yang pertama, tidak sah. Karena anda bermakmum kepada imam yang tidak sah menurutmu. Al-ibrah bi'tiqadil ma'mum fil adhar, pendapat yang dikukuhkan. Kalau menurut makmum sholatnya imam tidak sah, tidak boleh saya ikut. Menurut makmum, aduh imamnya gak pakai bismillah, gak sah. Itu pendapat yang pertama yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i. Tapi pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imam. Yang pendapat yang kedua, asalkan sholatnya imam itu sah menurut imam, karena dia mengakui madhab Syafi'i kan. Beliau bermadhab Maliki. Karena beliau bermadhab Maliki, tidak pakai bismillah, sah menurutnya. Maka kita pun bermakmum di belakangnya adalah sah menurut yang mendapat yang kedua. Termasuk di dalamnya adalah kalau kita bermakmum dengan orang yang lahan. Orang baru-baru belajar baca Fatihah. Fatihahnya belepotan. Hak jadi kaf. Sin jadi sot. Wah segala macam belepotan. Cuma karena bisanya seperti itu. Lihat dalam madhab Imam Syafi'i. Laya juzu iftida'ul qari'i bil ummi. Tidak boleh orang yang bisa baca Fatihah benar ngikuti orang yang baca Fatihahnya enggak benar, enggak sah dalam madhab Syafi'i yang dikukuhkan nomor satu, pendapat Syafi'i. Tapi pendapat Syafi'i yang kedua, asalkan memang dia bisanya begitu. Bisanya begitu dia. Dia bukan mengada-ngada. Memang dia bacanya belepotan. Sah atau tidak dia? Sah karena dia bisanya begitu. Karena dia sah seperti itu, kita jadi makmum. Di belakangnya juga sah. Ini kadang kekehan, bukan saja urusan bismillah. Kadang-kadang gara-gara ada imam yang bacaannya enggak benar saja langsung lari dari sholat berjamaah. Wah, enggak mau, batal, enggak sah menurut mazhab Syafi'i. Dia begitu. Biarkan tetap sholat kita adalah sah. Ini tolong Ustaz, yang baca kitab Safinah itu ada berlebar sedikit. Di Safinah memang tidak sah. Nah, ini di kitab Safinatun Najah tidak sah. Kalau orangnya baca fatah enggak benar, tidak sah. Bubar. Jadi fitnah nanti ya. Jadi kalau Anda menemukan imam kok bacaannya enggak benar, bukan urusan bismillah saja. Imam kok bacaannya enggak benar, asalkan memang bisanya seperti itu, maka kita tetap sah untuk bermakmum dengannya. Cuman kalau bijak, jangan maksakan diri jadi imam kalau bacaanmu belepotan Ustaz. Gara-gara yang mewakafkan masjid saja akhirnya harus jadi imam, pengen jadi kiai. Ini kan bermasalah. Sehingga bacaannya memaksa. Ada. Jadi dia tidak bijak. Sudah tahu bacaannya tidak karu-karuan, masih maksa jadi imam. Kayak tadi itu. Kayak bismillah, kasusnya sama. Ya, ini kasusnya tidak bijak saja. Ketahuilah sederhana. Ketahuilah, yang tidak bismillah adalah madhab Malik. Guru-guru kita Malikiyah. Banyak, tapi kita hormat. Keadaan di sana. Cuman ini loh orang di tengah masyarakat Syafi'i ini ngapain kok ngandeng-ngandeng. Atau mungkin karena tidak punya ilmu dia. Atau belajarnya ada di buku internet. Buku dan internet. Guru dari tangan guru, dari tangan guru, tangan guru, tangan guru. Dan hujahnya sangat jelas. Di dalam perbedaan antara a'immah ini sudah sangat jelas. Hujah-hujah para ulama-ulama tersebut.